Melihat struktur bangunan keuangan APBN kemarin ketika diumumkan, maka sekali lagi kita dipertontonkan sepertinya Indonesia belum revolusioner langkah pembiayaannya. Berikutnya, ketika mau memindahkan ibu kota, kita juga melihat pilihan cara pembiayaannya juga masih belum revolusioner, yaitu pihak kedua atau swasta yang kemungkinan akan pakai dana asing, teknologi asing, dan sumber daya asing akan membangun dengan sistem BOT. Lalu, pemerintah menyewa sampai beberapa tahun ke depan, baru nanti diambil haknya oleh negara. Negara kira-kira mungkin akan menyewa dengan angka 50-100 triliun setahunnya, atau selama 20 tahun ke depan bisa-bisa hampir 2.000 triliun. Anggaran itu akan dicicil melalui APBN. Banyak yang geleng-geleng karena ngeri ngeliat angka yang besar yang menjadi beban APBN tahun-tahun berikutnya. Tapi nggak apa-apa juga sih, itu udah jadi putusan. Jadi, kedepannya gimana? Kedepannya kita harus mengingatkan bahwa ada solusi lain yang tanpa menggunakan strategi yang memberatkan APBN. Kenapa? Toh kalau mentok kasihan anak cucu kita, yang nanggung beban utang tadi anak cucu kita. Kita cuma gaya doang aja, kayak membangun. Ujung-ujungnya yang nanggung beban anak cucu kita. Tapi tenang, kita tetap bantu. Kita bantunya bagaimana? Walaupun sudah berkali-kali diungkapkan dengan berbagai cara, tetap aja solusi kita bukan menjadi solusi pilihan. Tapi gak apa, namanya juga cinta tanah air, tetap kita memberikan solusi. Kita lihat sejarah sebentar. Di tahun 1964, mata dunia terbelalak sewaktu Tokyo menyelenggarakan Olimpiade. Bisa dikatakan semua sarana modern terbaik di zaman yang ada di Tokyo, ada di Jepang, untuk Olimpiade tersebut. Apa yang membuat banyak negara dan banyak orang terkejut? Karena Jepang itu rata tanah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi kurang dari 20 tahun mendadak menjadi kekuatan terbesar Asia. Sekali lagi, apa yang Jepang lakukan? Mengapa kurang dari 20 tahun Jepang bisa menjadi negara nomor satu lagi di Asia? Padahal rata tanah tahun 45. Kita intermezzo sebentar. Di video sebelum ini kita menceritakan bahwa di tahun 1918, Jerman juga rata tanah, kalah Perang Dunia Pertama. Tapi tahun 1936, Jerman menjadi negara superpower. Kita sudah tahu informasi tersebut. Tapi tetap kan gak berani menjalankan pakai cara Jerman. Bener kan? Wahai para pejabat negara, sekarang kita tiru cara Cina. Bukan import barang Cina ya, tiru cara Cina. Tahun 1989, Cina mulai memakai strategi New Economic Model. Dan ketika tahun 2008, Olimpiade Beijing, dunia terbelalak. Karena dalam 20 tahun, Cina mendadak menjadi negara superpower. Sekarang kita balik ke cerita Jepang. Tahun 45 rata tanah, tahun 64 Toto menjadi kekuatan ekonomi, dan puncaknya 30 tahun setelah itu, Jepang tak tertahankan hingga tahun 90-an. Yang kita tahu saat ini adalah Cina yang mulai mengepakkan sayapnya, menyusul Jepang. Tapi sekali lagi, apa yang mereka pakai? Rumusnya udah dikasih tahu sebelumnya. Tapi kita balik tanya lagi, Jerman pakai apa? Cina pakai apa? Jepang pakai apa? Saya ingatkan sekali lagi, mereka bukan pakai cara yang IMF sarankan. Mereka bukan pakai cara IMF. Pakai apa Jepang itu? Mereka pakai infrastruktur dinamis yang namanya Shinkansen. Seperti halnya Amerika membangun industri infrastruktur dinamis yang namanya mobil. Sejak awal abad ke-20, di sekitar tahun 1910-an, di masa keemasannya mobil baru diciptakan, yaitu zamannya Ford dan General Motor memenuhi jalanan. Jalanan saat itu masih terbuat tanah dan kerikil. Infrastruktur dinamis Amerika namanya mobil. Bahkan lampu lalu lintas, marka jalan itu belum tercipta. Kemudian di tahun 1950, setelah Perang Dunia Kedua, out of thin air, Amerika mencetak 100 billion dolar di bawah FDR, Franklin Delano Roosevelt, untuk membangun infrastruktur statis yang namanya highway dan rel kereta api untuk membangkitkan ekonomi, karena sudah ada infrastruktur dinamisnya. Jadi, membangun itu adalah infrastruktur dinamis dulu, baru infrastruktur statis, atau berbarengan. Kembali ke Jepang. Yang Jepang lakukan setelah Perang Dunia Kedua adalah membangun jaringan rel kereta api di seluruh Jepang berbarengan dengan industri kereta api. Kita semua tahu berapa panjang rel kereta api di Jepang itu. Panjangnya adalah dua kali panjang rel kereta api di seluruh Amerika, atau panjangnya rel kereta api Jepang adalah 10 kali panjangnya rel kereta api di seluruh Perancis. Semua infrastruktur dinamis dan statis Jepang tadi 100% adalah produk buatan anak negeri Jepang. Mesinnya, teknologinya, bahan bakunya, lalu uangnya cetak dari tin air. Jepang bukan bangun rel kereta api yang isinya barang impor. Bukan membangun jalan tol yang mobilnya impor. Demikian juga Amerika. Demikian juga Cina. Mereka membangun infrastruktur tersebut, isinya adalah barang lokal mereka. Create produk lokal mereka. Kalau kita membangun infrastruktur statis tapi isinya barang impor, artinya kita membangun infrastruktur negara orang. Jangan gitulah, ya. Jadi, Indonesia tuh niru yang mana? Fisiknya benar membangun, tetapi social cost accountingnya nggak dihitung. Jadi isinya infrastruktur statisnya ya infrastruktur dinamis milik negara orang lain. Bensinnya impor, mobilnya impor, ngangkuti barang impor. Lah ini namanya membangun infrastruktur GBHN negara lain. Ya nggak gitulah. Kita kembali ke laptop. Ke depan, untuk Indonesia, ada baiknya gunakan apa yang Jepang pakai, Cina pakai, Jerman pakai, Amerika pakai. Print money based on infrastruktur dinamis. Dan proyek tersebut harus 12 lapis.